Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarul umuri muhtasatua fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum wa jami'an, pada sore ini kita membaca kitab Tarbiyatul Aulad fi Dau' Alkitab wa Sunnah yang ditulis oleh Abdul Salam bin Abdullah Sulaiman, yang dikasih mukaddimah oleh Syekh Saleh Fadl Hafizahullah Ta'ala. Pendahuluan yang ditulis oleh mu'alif yaitu: Alhamdulillah wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Laqad an'amallahu ala ibadi ni'aman adhimatan. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat kepada para hambanya dengan nikmat-nikmat yang agung. Berapa banyak nikmat yang kita rasakan, betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat yang kita miliki. Wa min a'dami hadhin ni'am, di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar, nikmatul waladi sholeh, nikmat memiliki anak yang sholeh. Fawa amalun sholehun li walidayhi. Ini anak sholeh adalah amalan sholeh bagi kedua orang tuanya. Fi hayatihima, dalam kehidupan keduanya. Wa ba'da mamatihima, dan setelah meninggalnya keduanya. Jadi anak soleh adalah amalan soleh bagi kedua orang tua. Kama akhbara bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan hal tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam meninggal maka terputus seluruh amalannya. Jadi kalau dia meninggal, dia sudah tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa puasa. Nah kalau dia meninggal kemudian bangun lagi sholat lagi, ya bikin takut orang. Kalau namanya orang sudah meninggal, dia tidak bisa bergerak apa-apa, terputus seluruh amalannya. Illa min salasin, kecuali hanya tiga perkara. Wa dzukira minna, Di antara amalan tersebut disebutkan dalam hadis tersebut, awaladun soleh, itu anak soleh. Yada'ulahu, yang anak soleh tersebut sifatnya mendoakan kedua orang tua. Jadi dalam hadis di situ disebutkan waladun soleh ini termasuk amalan seorang hamba. Sedangkan kalimat yada'ulahu ini adalah sifat bagi anak yang soleh. Namanya anak soleh, pasti dia mendoakan orang tuanya. Jadi bukan hanya semata-mata doanya orang anak soleh, tapi anak soleh tersebut dia adalah amal dari kedua orang tua. Sebagaimana hadis Nabi, laka anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu hasil jerih payah orang tua. Sedangkan doa anak soleh, berdoa ini sifat bagi anak soleh. Anak soleh pasti dia mendoakan orang tuanya. Dan dengan doa anak soleh tersebutlah orang tua juga bisa bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Di samping anak soleh tersebut juga amalan soleh, doanya pun juga bisa mengangkat derajat orang tua. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dalam sahih Adabul Mufrad dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u lil mayyit ba'da mauti darajatuhu." Mayit setelah meninggalnya akan ditinggikan derajatnya. Jadi di sini disebutkan bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, karena umum al-mayyit, baik laki-laki maupun perempuan, dia meninggal ternyata derajatnya ditinggikan. Fayakul, maka mayit tersebut berkata, ay Rabbi, wai Rabku, ayu syai'in hadi, dari mana ini semua? Jadi mayit tersebut di saat di dunia dia merasa amalannya sedikit, tetapi di saat di akhirat dia melihat banyak catatan amal baiknya, sehingga dia heran, ya Rabku, dari mana ini semua? Aku tidak pernah melakukan ini. Fayuqal, maka dikatakan, waladuka istaghfarallaka, anakmu meminta ampun kepadamu, meminta ampun untukmu. Jadi di samping anak soleh tersebut adalah amalan bagi seorang orang tua, bagi orang tuanya, dan doanya pun juga bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi dua keutamaan. Walidha dikakana ihtimamul anbiya, oleh karena itu para anbiya dan orang-orang soleh, mereka sangat memperhatikan bituriyah kabiroh, kabiron, perhatinya sangatlah besar terhadap anak keturunan. Jadi para nabi dan orang-orang soleh, mereka benar-benar perhatian mendidik anak-anak mereka. Lima yatarattab alaihi minal khairil adim, gimana hal tersebut akan menyebabkan mendatangkan kebaikan yang besar sekali. Waqad ahmala hadzal amra katsirun minan nas, dan sungguh banyak sekali manusia yang menelantarkan perkara ini, yaitu tidak perhatian dengan putra-putrinya. Wa khasa fi hadzal zaman, terlebih-lebih di waktu ini, di zaman ini. Maka suratil mulhiyat, karena banyaknya perkara-perkara yang melalaikan. Orang tuanya sibuk sendiri. Kalau orang tahu agama, dia mungkin yang ayahnya nyetel musik rock, ibunya dangdut, anaknya nyetel musik anak-anak muda. Ini masing-masing mereka sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara maksiat. Atau ayahnya punya sibuk di luar rumah, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Akhirnya anaknya pun rusak, bergaul dengan anak-anak jalanan. Ada yang telinganya ditindik, ada yang rambutnya dibuat pang. Ini diantara mereka ada anak-anak orang kaya, karena orang tuanya kurang perhatian kepada mereka, sehingga mereka jadi rusak. Wasyawahil wal fitan, dan banyaknya, karena banyaknya di zaman ini perkara-perkara yang menyibukkan dan fitnah-fitnah. Jadi kita menyadari sendiri dengan fasilitas-fasilitas yang mudah sekarang ini. Orang tua laki perempuan punya HP sendiri, anak punya HP sendiri. Ini fitnah. Orang tuanya sibuk dengan HP-nya, anaknya sibuk dengan HP-nya. Orang tuanya tidak perhatian dengan apa yang dilihat anaknya, apa yang didengar anaknya dari HP tersebut. Ini fitnah, fitnah yang besar. Inginnya orang tua menyenangkan anak dengan memberikan HP. Akan tetapi diberikan begitu saja tanpa diawasi, tanpa dipantau, akhirnya anak pun rusak. Anak melihat bermacam-macam kemungkaran di dalam HP, atau bahkan chattingan dengan lawan jenis, orangnya tidak tahu. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak orang tua melalaikan hal ini. Wa salul kasir minhum al-hadi an-nabi al-mu'in fi tarbiyatil aulad. Dan karena terkhusus di zaman ini pula tersebarnya kebodohan, di mana-mana banyak kebodohan terhadap petunjuk Nabi yang membantu untuk pendidikan anak-anak. Karena orang tua sibuk tidak menimba ilmu, dia sibuk mencari ma'isyah, akhirnya anaknya pun dititipkan tetangganya, dititipkan temannya, dititipkan pembantunya. Akhirnya tabiahnya, pendidikan yang mendidik orang lain, bukan orang tua. Kalau pembantunya kafir, nanti akhirnya diajari cara-cara ibadahnya orang kafir. Ya, anaknya muslim, ternyata dia enggak tahu sholat. Ketika ditanya, "Nak, udah sholat?" "Sudah, bagaimana sholatnya?" Sholatnya ternyata seperti orang Nasoro. Hanya diisyaratkan di apa, di dai, di dada. Ini kesalahan siapa? Kesalahan orang tua. Tidak mendidik anaknya dengan benar. Bahwa min ahamil umur allati yajibu alal muslim al-inayah biha. Wattiba ya lima fiya min fi'lil asbab allati arsyada ilaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aulad. Dan ini adalah perkara yang paling penting yang harusnya seorang muslim memperhatikan tarbiyah anaknya, memperhatikan pendidikan anaknya. Wattiba'ya, dan harusnya seorang muslim terus-menerus memperhatikan pendidikan anaknya. Lima fiya min fi'lil asbab, di mana padanya ada usaha yang usaha tersebut merupakan sebab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada sebab-sebab tersebut dalam mendidik anak-anaknya. Wa hadzal kutayyib as-saghir jama'tu fihi ma tayassara li minal kitab was sunnah fi tarbiyatil aulad. Dan kitab yang kecil ini aku kumpulkan padanya yang mudah bagiku. Aku kumpulkan dari Al-Qur'an maupun sunnah dalam mendidik anak-anak. La'alla yakunu mu'inan wa mursyidan li walidaini fi tarbiyati auladihima. Semoga kitab ini membantu dan membimbing kedua orang tua dalam mendidik anak mereka. As'al an yaj'alahu khasan li wajhil karim. Aku minta pada Allah semoga kitab ini, aku menulis ini dalam rangka ikhlas mengharap wajah Allah Al-Karim. Kamala ansa an ashkura syaikhana asyaih Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sebagaimana aku tidak lupa berterima kasih kepada syaikh kami yaitu Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ala takdimi liadal kitab, dalam memberi mukaddimah pada kitab ini. As'alullah an yaj'ala dalika fi mizani hasanatihi. Dan aku minta kepada Allah agar menjadikan hal tersebut sebagai timbangan kebaikan bagi beliau. Wa yubariku lahu fi waqti wa ilmi. Dan semoga Allah memberi barakah kepada beliau Syaikh Fauzan pada waktunya dan ilmunya. Kita masuk pembahasan, yaitu al-auladu nikmatun minallah wa hibatun minhu. Anak-anak adalah nikmat dari Allah dan hibah dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala. Al-hibah ya al-atiyah bighairi iwadin. Hibah adalah pemberian tanpa ganti. Jadi namanya diberi ini tanpa mengganti. Allah memberi ini anak kepada kita, kita tidak disuruh mengganti, bisa suruh membayar. Ini karena pemberian Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahbu lima yasha'u inasan, wa yahbu lima yasha'u dhukur. Lillahi mulkus samawati wal ard, miliklah, miliknya Allah lah kerajaan langit dan bumi. Seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah Ta'ala. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan, Allah memberikan perempuan kepada yang Dia kehendaki. Dan Allah wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada orang yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, atau Allah memberikan anak yang berpasangan yaitu laki dan perempuan. Wa alu may yasha'u wa qima, Allah lah yang menjadikan orang yang Allah kehendaki aqima, mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Jadi ada orang yang hanya dikasih anak perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, terus anaknya perempuan semua. Ini harus disyukuri karena ini hibah dari Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Begitu pula ada orang yang hanya dikasih anak laki-laki, anak lima laki-laki semua. Ini ya disyukuri, jangan keluh kesah, karena ini hibah dari Allah. Ini pemberian dari Allah Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang patut disyukuri. Dan ada pula yang diberi anak laki dan perempuan. Dan ada pula wayaj'alu man yasha'u aqimah, dan Allah menjadikan orang yang dikehendaki mandul, tidak memiliki anak. Ini juga sepantasnya dia apa, sabar dengan takdir Allah. Di akhir ayat Allah nyatakan innahu alimun qadirun. Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Seseorang dijadikan mandul tidak memiliki keturunan itu karena Allah Maha tahu. Bisa jadi dia di saat memiliki keturunan ternyata tambah kufur nikmat, tidak bersyukur, malah dia kufur. Karena Allah lebih mengetahui. Qadirun, dan Allah pun Maha mampu. Walaupun misalkan dia, ada seseorang belum memiliki keturunan, tapi kalau dia terus berdoa dan berdoa, Allah pun mampu memberikan dia keturunan. Banyak terjadi pada Nabi pun terjadi, Nabi Zakaria. Padahal Nabi Zakaria di usia tua, istrinya juga sudah tua, tapi beliau terus berdoa dan berdoa, tidak putus asa. Nabi Zakaria berdoa, janganlah biarkan aku sendirian, berilah aku keturunan. Maka Allah pun kabulkan, padahal umur beliau sudah tua. Begitu pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di usia tua, beliau baru punya anak. Jadi yang punya, sudah punya anak pun harus bersyukur, yang belum punya anak bersabar. Karena anak adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Namanya nikmat, Allah yang Maha tahu. Ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak, ada yang tidak diberi. Ini nikmat dari Allah Ta'ala, Allah yang berkuasa. Qala Ibnu Athiyyah fi tafsiri Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya berkata, tafsir beliau, buku beliau namanya Al-Muharrar Al-Wajiz, bada'a subhanahu bidikril inas tashrifan lahunna. Allah Ta'ala memulai menyebutkan perempuan. Jadi di ayat tadi Allah nyatakan ya bulima yasha'u inasa, Allah memberi kepada orang yang dikehendaki anak perempuan. Ini Allah menyebutkan perempuan, apa tujuannya? Tashrifan lahunna, untuk memuliakan anak perempuan. Jadi dalam ayat ini menurut Imam Ibnu Athiyyah bahwasanya Allah menyebutkan anak perempuan ini dalam rangka apa? Memuliakan anak perempuan. Karena kita tahu di zaman dahulu, zaman jahiliyah, anak-anak perempuan tidak ada harganya. Dikubur hidup-hidup, na'udzubillahi min dzalik. Idza busyra bil unsa dallahu muswaddan, jika diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, dallahu muswaddan, wajahnya mulai menghitam, gelap kulita, enggak senyum tapi muram durja, mukanya lesu karena melahirkan anak perempuan. Ya tawaro minal qaumi min su'i ma busyira bih, orang tuanya merasa malu dari kaumnya, dari apa, dari jeleknya yang diberitahu, diberitakan. Jadi mereka merasa dengan kelahiran anak perempuan ini berita duka, bukan berita gembira. Tapi di saat lahir, laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan lagi. Nah ini kita sebagai kaum muslimin jangan seperti itu. Kita misalkan lahir anak perempuan, jangan kemudian, aduh perempuan lagi. Jangan. Alhamdulillah lahir anak perempuan. Jangan, aduh perempuan lagi. Aku pengennya anak laki-laki. Sudah anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Nah ini perempuan terus. Nah ini kalau dia keluh kesah, khawatir dia terjatuh sebagaimana orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah di saat diberi kabar gembira kelahiran anak perempuan merasa berduka, sedih. Nah ini Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini diawalkan dalam rangka untuk memuliakan anak perempuan. Liyah tamma bisaunihinna, tujuan berikutnya apa? Untuk memperhatikan dalam menjaga anak perempuan. Wal ihsan ilahinna, dan berbuat baik kepada anak perempuan. Para ulama pun memberi bimbingan kita. Misalkan kita memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka disuruh mendahulukan anak perempuan dalam pemberian. Ini agar apa? Agar menjaga perasaan mereka. Namanya perempuan, mereka lebih perasa daripada laki-laki, sehingga mereka didahulukan dalam pemberian agar mereka lebih bahagia, lebih gembira. Wa yaqul Wasilah bin Asqa. Wasilah bin Asqa ini sahabat Nabi bernama Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna min yumnil mar'ah tabkiru wa bil unsa qabla dzakar." Ini pendapat sahabat Wasilah bin Asqa. "Inna min yumnil mar'ah, sesungguhnya wanita yang barokah tabkirwa bil unsa, dia di awal kelahirannya melahirkan anak perempuan." Jadi kalau seorang wanita anak pertamanya perempuan, maka itu tanda barokahnya wanita tersebut. Qabla dzakar, sebelum anak laki-laki. Li'annallaha bada'a bil inas, sesungguhnya Allah Ta'ala memulai dengan anak perempuan dalam ayat tersebut. Nah ini pendapatnya sahabat Wasilah bin Asqa ya. Jadi jangan kemudian terlalu bangga, wah ini ada sahabat menyatakan wanita yang barokah anak pertamanya perempuan, kemudian dia bangga. Nah, jangan. Ini pendapat sahabat Wasilah bin Asqa. Beliau di saat mentafsirkan ayat ini, karena Allah memulai dengan anak perempuan, maka beliau berpendapat seperti ini. Wa min yumnil mar'ah, maksudnya yumnil mar'ah ay min barakatiha wa alamati sa'adatiha. Di'ah seorang wanita dan tanda kebahagiaannya fi dunyaha qabla akhirah, di dunianya sebelum akhirat. Ini di antara barokah dan tanda kebahagiaan dia diberi anak perempuan. Ini ya sekedar pendapat Wasilah bin Asqa, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya hanya sekedar penghibur. Jadi jangan merasa aduh anak pertama kok perempuan, pengennya laki-laki. Ini dengan ucapan sahabat Wasilah bin Asqa ini lumayan ada hiburan sedikit. Ah. Sekarang beliau berkata annas arba'atu aqsam. Manusia itu ada 4 macam. Qala Ishaq bin Bishr, Ishaq bin Bishr berkata nazalat hadil ayat fil anbiya. Ayat ini yaitu ayat Asy-Syura, ayat yang tadi kita baca, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha ya bulu ma yasha inasa wa ya bulu ma yasha udukur. Ayat ini berkata Ishaq bin Bishr nazalat hadil ayat fil anbiya, ayat ini turun kepada para nabi. Summa amat, kemudian ayat tersebut pun apa? Umum, mencakup kaum umat-umat setelahnya, tidak hanya pada para nabi. Umat-umatnya pun terkena dengan ayat ini. Di sini disebutkan Falud Abul Banat Lam Yulat Laudakar. Lut adalah bapaknya anak-anak perempuan. Lam yulat lahu dzakar, tidak dilahirkan anak laki-laki baginya. Nih, Nabi Lut hanya memiliki anak-anak perempuan, tidak memiliki anak laki-laki. Jadi ini terjadi pada para nabi, tidak hanya pada umat-umat sekarang. Nabi Lut pun hanya memiliki anak-anak perempuan. Wa Ibrahim Abul Aulad, sedangkan Ibrahim Abul Aulad ayahnya anak-anak laki-laki. Lam yulad lahu unsa, tidak dilahirkan baginya anak perempuan. Nah, anak Ibrahim siapa? Ismail sama Ishak, laki-laki semua, tidak ada anak perempuannya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfani, sedangkan Nabi Muhammad beliau dilahirkan untuknya 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tapi anak-anak putranya, putra-putranya beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di waktu masih kecil. Wa Yahya bin Zakaria Akim, sedangkan Nabi Yahya anaknya Zakaria ini Akim, mandul, tidak memiliki anak. Sehingga ini terjadi pada para nabi, tidak hanya pada umat ini saja. Jadi ada para nabi yang punya anak perempuan saja, ada yang memiliki anak laki-laki saja, ada yang kedua-duanya, dan ada pula yang mandul. At-tazwid fil ayah, at-tazwid maksudnya di dalam ayat tadi, au yuzawwijum dzukranan wa inasa, yaitu al-jam'u bainal banin wal banat, yaitu Allah mengumpulkan antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ada seseorang yang dia diberi anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi seluruhnya, seluruh anak ini nikmat dari Allah dan hibah dari Allah Ta'ala, sehingga patut disyukuri. Dan di antara bentuk syukur kita yaitu memperhatikan pendidikan mereka, pendidikan anak-anak kita. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu al-auladu zinatun wa fitnatun. Anak-anak adalah zina, perhiasan dunia, wa fitnah dan ujian. Al-auladu zina, anak-anak adalah perhiasan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah zina, perhiasan hayati dunya, kehidupan dunia. Ya, kita sadari ya, kita melihat namanya harta dan anak itu perhiasan. Kita melihat, misalkan kita memiliki rumah bagus, kita pun senang. Kita memiliki mobil, kita senang. Ini zina, perhiasan. Begitu pula kita melihat anak-anak, begitu lucunya di saat dia tertawa, di saat dia berjalan, di saat dia berlari. Melihat tingkah lakunya, kita merasakan senang. Ini anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus solihat, sedangkan baqiyatus solihat, hal-hal yang kekal, yang soleh, yaitu amalan-amalan soleh. Baqiyatus solihat adalah amalan solihah. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, adalah lebih baik di sisi Rabbmu. Lebih baik apa? Dari sisi pahalanya. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk dicita-citakan sebagai cita-cita, sebaik-baik cita-cita dan sebaik pahala. Jadi walaupun harta anak ini perhiasan, jangan sampai melalaikan kita. Kita memiliki harta, wajar senang dengan harta, tapi jangan sampai melalaikan dari beramal soleh, dengan berinfak, bersedekah, membantu orang yang gak mampu. Jadi di awal Allah nyatakan harta dan anak perhiasan dunia, sedangkan bagi atau salihat ini lebih baik di sisi Rabbmu. Menunjukkan harta dan anak ini jangan sampai melalaikan engkau dari ibadah. Anak-anak ini juga jangan sampai melalaikan dari ibadah. Terlalu memperhatikan anak, jadi apa yang anak minta kita beri, akhirnya kita pun terjerumus berbagai kemaksiatan gara-gara anak tersebut. Anak pengen ini, pengen itu, dituruti. Akhirnya orang tuanya pun lupa ibadah, lupa berzikir, lupa membaca Al-Quran. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran bahwasanya anak adalah zina, yaitu zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. diberi kecintaan kepada syahwat, zuyina linnas, dihias-hiasi kepada manusia kecintaan terhadap syahwat. Kepada siapa? Syahwat terhadap wanita dan anak-anak. Jadi kita suka memandang wanita, suka memandang istri kita. Begitu pula kita juga suka memandang anak-anak kita. Kita suka dengan istri kita. Begitu pula kita juga suka, senang dengan anak-anak kita. Karena anak adalah zina, perhiasan dunia. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat Ali Imran ini, zuyyina linnas hubbus syahwat, manusia itu diberi, dihias-hiasi untuk mencintai syahwat. Dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua macam. Yang pertama, kullu a'mali li syahwat, seluruh amalannya untuk syahwat. Seluruh amalannya hanya memuaskan hawa nafsu. Kalau orang seperti ini seperti hewan ternak. Jadi walaupun manusia kan diciptakan mencintai syahwat, nah ini kalau dia hanya menuruti hawa nafsu, maka dia seperti binatang. Segala apa yang dia lakukan sesuai hawa nafsunya. Dia ingin berhubungan dengan wanita, dia tidak peduli apakah dia itu istrinya atau bukan, atau orang lain diajak hubungan. Ini berarti menuruti syahwat. Naudzubillah min dzalik, seperti hewan. Seperti kita lihat ayam, apa mengenal ibunya, mengenal adiknya, mengenal bapaknya. Ini ayam ngelihat babon, ayam jantan lihat babon langsung dikejar. Nah ini ayam, hewan. Manusia kalau seperti ini, tadi dia seperti hewan. Kemudian macam yang kedua yaitu ahlu takwa, orang-orang yang bertakwa, dia mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia memiliki syahwat kepada wanita dan anak laki-laki, tapi dia terbimbing dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Dia tidak sembarangan dalam menyalurkan syahwatnya. Kemudian kita lanjutkan tadi, al-aulad adalah zina, perhiasan. Yang kedua apa? Fitnah, ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya anak, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ini kita memiliki harta pun ini ujian. Apakah harta ini kita belanjakan jalan Allah atau untuk perkara yang sia-sia, atau bahkan na'udzubillah untuk perkara maksiat, fitnah. Kita tahu sendiri kalau kita misalkan punya banyak uang, pasti berpikirnya ini untuk apa ya? Untuk dah, untuk jalan-jalan ke sana kemari, tidak ada tujuannya. Tujuannya untuk hanya menghabiskan uang saja. Ini fitnah. Bukannya untuk hal yang bermanfaat, tapi untuk foya-foya, alhamdulillah untuk perkara maksiat. Wa auladukum, begitu pula anak-anak kalian, ini juga fitnah, ujian. Berapa banyak orang tua terjatuh dalam maksiat gara-gara anaknya. Walau indau ajrun adim, dan di sisi Allah lah pahala yang agung. Kemudian di sini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah bahwasanya Rasulullah pun manusia biasa. Rasulullah juga terfitnah dengan anak kecil, yaitu Rasulullah tidak sabar ingin memeluk anak kecil. Baik nama Rasulullah SAW alal mimbar yakhtubu, di saat Rasulullah SAW di atas mimbar sedang khutbah, it akbalah al Hasan wal Husain yamsyani wa yata'assarani. Di saat Rasulullah khutbah, di saat itu tiba-tiba Hasan dan Husain, siapa ini? Cucu Rasulullah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain datang muncul menuju Rasulullah. Yamsyani, keduanya berjalan, yata'assarani, dengan terpeleset-peleset. Namanya anak kecil, jalannya belum begitu kuat. Jalan jatuh. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu khutbah sampai selesai. Rasulullah langsung turun dari mimbar dan mengangkat keduanya. Alaihima qamisan ahmaron. Hasan dan Husain ini memakai dua kemeja yang merah. Fanazala Rasulullah SAW fahamalahuma. Rasulullah SAW turun dari mimbar karena melihat keduanya, fahamalahuma. Kemudian beliau membawa keduanya, digendong keduanya. Sumaqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, shadaqallah, sungguh benar Allah Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ini Rasulullah saja tidak sabar melihat cucunya yang lucu, menggemaskan, inginnya memeluk, menggendong. Ini padahal Rasulullah masih khutbah di atas mimbar. Rasulullah tidak sabar ingin menggendongnya. Ini Rasulullah pun berkata, shadaqallah, sungguh benar Allah, bahasanya anak adalah ujian. Rasulullah pun enggak kuat melihat Hasan dan Husain jalan seperti itu. Rasulullah inginnya langsung memeluk dan menggendong. Ra'aitu, ini masih ucapan Rasulullah, ra'aitu hadainil gulamain yamsyani wa ta'assarani. Aku melihat dua anak kecil ini, yamsyani, keduanya jalan, wa ta'assarani, dan mereka terjatuh-jatuh. Falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma, dan aku pun tidak sabar sehingga aku turun dari mimbar dan membawa keduanya, menggendong keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari hadis Buraidah bin Husayb, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertakwa pun melihat anak enggak sabar. Melihat lucunya, menggemaskan seperti itu, Rasulullah tidak sabar. Menunjukkan anak memang benar-benar ujian. Rasulullah pun teruji dengan cucunya. Apalagi kita, kita yang kurang ilmu, kurang takwa, kita mungkin kurang perhatian. Oh, sudah waktunya adzan, adzan dikumandangkan, sudah selesai, kita masih sibuk dengan anak. Karena pengen gendong, pengen ajak main. Tahu-tahu iqomah. Waduh, iqomah. Ya, segera ambil air wudhu, datang masjid, sudah kelewat satu rakaat. Ini ujian. Dia awalnya enggak perhatian dengan adzan, dia masih asik bermain-main dengan anaknya, akhirnya ketinggalan rakaat sholat. Ini ujian. Padahal kita tahu sendiri, datang ke masjid di saf pertama itu keutamaan luar biasa. Tapi orang bisa terlambat ke masjid gara-gara anak, ini banyak terjadi. Ini menunjukkan anak adalah ujian. Kemudian yang terakhir adalah qad yusyulul al-abna al-walidain an ta'atillah. Terkadang anak-anak ini menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian, apa? Harta-harta kalian. Misalkan memiliki harta, kalau yang punya sawah, sibuk dengan sawahnya, lupa berzikir, sopun keteteran, waktunya sudah adzan enggak segera naik masih di sawah, atau yang dia punya peliharaan sama burungnya, dia sibuk dengan burungnya, memberi makan, bermain-main sama burungnya, lupa zikir kepada Allah, lupa membaca Al-Quran. Wala auladukum, dan jangan pula melalaikan kalian anak-anak kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, mereka lah orang-orang yang merugi. Gara-gara harta, gara-gara anak, lupa zikir, lupa sholat, lupa ibadah. Dan barang siapa melakukan hal tersebut, dia orang-orang yang rugi. Betapa banyak gara-gara anaknya, gara-gara hartanya, akhirnya dia pun enggak taklim. Dia sibuk dengan dagangannya. Diajak taklim, ayo taklim. Sebentar ini, belum selesai ini, masih ada yang beli ini, dua ini mungkin setelah ini berangkat ke Masjid Agung taklim. Ternyata ya udah aku tak duluan ya, duluan saja, nanti tak susul. Ternyata ditinggal temannya, ada pembeli lagi. Jam menjual dagangannya lagi, akhirnya terus taklimnya selesai, dia pun masih di tempat dagangannya. Ini hartanya melalaikan dia dari berzikir kepada Allah. Begitu pula anaknya, di saat misalkan ada ta'awun, di sana ada ta'awun kerja bakti, ngecor. Nah, ternyata ini anaknya minta ditemani, padahal dia sehat-sehat saja. Anak tersebut tidak sakit, tidak cacat. Tapi anaknya, ayo bah kesana, ayo aku belum rekreasi di tempat pemandian di situ loh. Ayo toba. Padahal abahnya sudah siap-siap ingin tawun bantu ngecor, misalkan ngecor dinding apa dak masjid. Nah ini akhirnya kalau abinya kurang iman, dia apa menuruti anaknya. Ya sudahlah, anaknya ini daripada rewel, daripada nangis-nangis terus, udah ngajak rekreasi ke tempat pemandian. Ini padahal bisa ditunda. Sedangkan ngecor ini, ngecor masjid, belum tentu sebulan sekali belum tentu ada. Bisa tahu, bisa jadi setahun sekali atau 5 tahun sekali baru ada tahun ngecor. Nah ini gara-gara anak akhirnya dia meninggalkan ibadah, yaitu membantu kaum muslimin untuk membangun masjid. Nah untuk bila mindalik. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat At-Taghabun, surat At-Taghabun, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah kalian. Betapa banyak seorang suami dia apa malas ibadah gara-gara istri. Ya banyak sekali di saat suaminya sudah semangat, istrinya sudah mas, yang lain sudah banyak yang bantu, mas di sini aja nemenin aku takut. Di saat jaga malam seperti itu juga, sudah mas nggak usah jaga malam, aku sendirian, yang lain kan sudah banyak. Nah ini namanya sebenarnya memusuhi suaminya. Suaminya ingin beribadah tapi dihalang-halangi. Suaminya ingin membantu kaum muslimin dihalang-halangi. Ini bentuk permusuhan. Begitu pula anak, seperti tadi yang dicontohkan, orang tua ingin ta'awun, anaknya ini menggondeli. Ini maka hati-hatilah kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi di saat ibadah maka kita tetap ibadah. Tapi jangan terus seorang suami terus apa marah-marah sama istri sama anak ya. Di saat sudah terjadi, oh ini gara-gara kamu, aku mau berangkat, mau ikut jaga malam, mau ikut ngecor, gak boleh. Akhirnya hilang kesempatanku untuk ta'awun gara-gara kamu perempuan. Nah, jangan seperti ini. Allah Ta'ala apa, wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memaafkan wahai suami, wa tasfahu dan melapang dada, wa ta'firu dan engkau memaafkan istrimu, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha penyayang. Jadi walaupun istri seperti itu sering menghalang-halangi suaminya untuk ibadah, maka suaminya pun bersabar dan banyak-banyak memakan istri. Begitu pula istri juga harusnya paham, ini suamiku keluar ini tujuannya apa. Kalau tujuannya ibadah, jangan dihalang-halangi, jangan digondeli. Kalau suami hanya sekedar dolan, ada manfaatnya, mungkin gak masalah digondeli. Lah ini suami ingin ibadah, jangan dihalang-halangi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-auladu mujbinah mubkhilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak itu membikin apa? Mujbinah. Membuat ciut nyalinya, penakut. Mubkhilah, dan anak-anak juga menyebabkan bakhil. Di sini disebutkan mujbinah ya khaufu minal jihad khasyatal maut. Gara-gara anak ini menyebabkan takut berjihad karena takut mati. Di saat orang tuanya ingin berjihad, anaknya gondeli, "Baja, enggak usah kesana, Ba, nanti Abang enggak pulang lagi. Kasihan aku, Ba." Nah, akhirnya dia abahnya pun ya udahlah, di rumah saja. Padahal belum tentu abahnya pergi, belum tentu meninggal. Begitu pula apa? Mubkhilah. Membuat kikir, bakhil. Anak ini bisa membuat kikir. Yamtani'u anis sodakoh min ajlil infak ala atfali. Dia tercegah dari sodakoh karena tujuan memberi infak, menafkahi anak-anaknya. Sebenarnya anaknya ini sudah cukup, kesehariannya sudah dipenuhi, tapi karena permintaan anak terus menerus, akhirnya ayahnya ini kurang iman, akhirnya lupa sedekah. Anaknya misalkan sudah punya sepeda, minta sepeda yang mahal dibelikan. Baru sebulan minta motor yang modern, motor yang terbaru dibelikan lagi. Akhirnya orang tuanya enggak sedekah gara-gara anaknya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.